Ya, sehingga menjadi taktubaninna. Ini bentuk asalnya. Kemudian dari ini apa? Dari taktubaninna, dari hasil ini, wa ma'na zalika annahu ijtama'at salatu nunatin. Maknanya apa dari bentuk ini? Taktubaninna, di situ terkumpul tiga huruf nun. Ya, terkumpul tiga huruf nun, yaitu nun tanda rofa', ya, nunur rofi, nun sebagai tanda rofa', wa nunut taukidi, dan nun taukid, at-taqilatu, yang taqilah. Ya, nun taukid taqilah, allati tatakawwanu min nunaini. Jadi nun taukid yang taqilah, yaitu yang dengan tasbid, ya, ini tersusun dari dua huruf nun. Ya, jadi tasbid itu menunjukkan dua huruf. Ya, dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya, kemudian ditulis jadi satu digantikan dengan tasbid. Jadi tasbid itu dua huruf. Nah, di sini tadi terkumpul tiga huruf nun, yakni nun rofa', nun sebagai tanda rofa' ini, yang pertama, ini. Kemudian nun taukid taqilah yang tersusun dari dua huruf. Ini nun kedua berarti, dan ini nun ketiga. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Ya. Karena nun taukidnya ada dua huruf. Ya. Kemudian bagaimana ketika ada tiga huruf nun yang sama seperti ini, walaupun fungsinya berbeda, tapi sama-sama nun. Ya. Wa wujudu salasati amsalin yu'tabaru taqilan fil arabiyyati. Ya. Adanya tiga huruf yang serupa, ya, adanya tiga huruf yang serupa, itu dianggap taqil, dianggap berat, dianggap susah, sulit dalam bahasa Arab. Ya. Ada tiga huruf yang sama, berurutan. Nah, ini dalam bahasa Arab dianggap sulit atau berat untuk mengucapkannya sesuai lidah Arab. Ya, karena ini bahasa Arab menyesuaikan dengan lidah Arab. Ini sulit, berat. Ya. Lalu bagaimana? Min ajli zalika, karena, oleh karena itu, dengan sebab itu, qalu inna nunan rafi hudifat. Mereka mengatakan bahwa nun rafa', nun sebagai tanda rafa' ini hudifat, dihilangkan. Ya, untuk supaya tidak berat, tadi adanya tiga huruf yang sama, tiga nun yang sama, maka nun sebagai tanda rafa' ini dihilangkan. Ya. Supaya lebih ringan, lebih mudah sesuai lidah Arab tadi. Ya. Tsumma kemudian innal arabiyyata taj'alu nun at-tawkidi huna muharrakatan bil kasri. Kemudian orang Arab atau bahasa Arab ini menjadikan nun taukid di sini, ya, ketika sudah dihilangkan tadi, ya, kemudian mereka menjadikan nun taukid ini diberi harakat dengan kasrah. Ya. Diberi harokat kasrah. Secara asal, nun taukid yang takilah itu berharokat fathah. Sebagaimana contoh-contoh tadi. Ya, yaf'ulanna, latas'ayanna, latad'u'anna, latarmiyanna. Jadi nun taukid yang takilah itu, yang dengan tasdid, itu harokatnya fathah. Tetapi ketika nun taukid tadi menguatkan fi'il yang disandarkan pada alif isnain, kemudian terkumpul tiga nun, kemudian nun sebagai tanda rofa' dihilangkan, maka nun taukid di sini itu menjadi berharokat kasrah. Jadi harokatnya berubah. Yang tadi fathah, ya, kemudian dia berubah menjadi kasrah ini. Ya, ini berubah menjadi kasrah. Ya. Baik. Kama annaha la tusta'malu an-nunul khafifatu ma'a alifil tsnaini, sebagaimana bahwa nun